hilang, kini ku merana, hanya tinggal kenangan cinta kasih sayangku. Jadikan kisah kita cinta yang sudah bersama Rere dan juga Monata di sini. Mas Bram. Amore.